saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyakit dan malapetaka besar yang menimpa para pemuda adalah at-taswif, atau menunda-nunda suatu amal. Karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, iyakum at-taswif, sa'af'al, sa'af'al, sa'af'al. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, janganlah kalian para pemuda mengatakan, saya akan kerjakan ini, saya akan kerjakan itu. Iyyakum mutaswif. Hati-hati kalian dalam menunda-nunda amal. Karena betapa banyak sebagian orang, dia mengatakan, saya akan bertaubat nanti, saya akan menjaga sholat, saya akan meninggalkan perbuatan zina, saya akan meninggalkan khamr. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan dia untuk meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, ya, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya sebelum dia mampu untuk melakukan perbuatan taubat tersebut dari hal-hal yang haram. Karenanya para pemuda, hati-hati dengan bisikan syaitan, saya akan melakukan, saya akan melakukan, saya akan melakukan. Dan hati-hatilah dengan menunda amal saleh, karena bisa jadi kita tidak akan diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.